Apakah seorang berbangga dengan maksiat yang dia lakukan, dia termasuk mujahirin yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kalau tidak salah riwayat muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku masih dimaafkan kecuali al-mujahirin, orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya, orang yang tidak merasa malu ketika dia berbuat maksiat. Nah, dia mencuri, dia ceritakan bahwa dia melakukan ini dan itu. Dia merampok, dia ceritakan. Dia berzina, dia ceritakan. Dia merasa bangga dengan itu. Ini al-mujahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna minal mujaharati ay ya'mal ar-rajulu bil-lail 'amalan tsumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'azza wa jalla 'alaihi fa yaqulu ya fulan, 'amiltu al-barihata kadha wa kadha." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk seorang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan adalah seorang yang di malam hari dia melakukan perbuatan maksiat. Di pagi hari enggak ada seorang pun yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menutupi maksiat yang dia lakukan. Namun apa? Dia datang kepada temannya lalu dia cerita, "Eh fulan, tadi malam saya begini dan begitu." Enggak ada orang yang melihatnya, tapi dia cerita. Ini namanya mujahara. Ya, terang-terangan, tidak punya rasa malu dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah termasuk mujahrah, apalagi kalau bangga. Sebutkan dalam pertanyaan ini bangga dengan maksiat, apalagi ini jelas mujahrah. Dan orang yang seperti ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ya, yang tidak merasa malu dengan maksiatnya bahkan terang-terangan, harus diperingatkan manusia darinya. Dan termasuk dalam bentuk menggibahi yang hukumnya boleh. Boleh menggibahi orang seperti ini, menyebutkan kejelekannya, memberikan peringatan kepada umat dari keburukan orang ini, karena dia merasa bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Wa dzammu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata li'izalati munkari. Ghibah itu tercela kecuali dalam 6 hal. Orang yang terzalimi, orang yang hendak menta'rif untuk menjelaskan identitas seseorang, ya, orang yang memberikan peringatan terhadap orang yang lain, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan kefasikan, ya, apakah dengan cerita atau dengan perbuatan dia tampakkan. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, diperingatkan manusia dari bahaya orang seperti ini. Wallahu ta'ala.